إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله, masih melanjutkan keterangan daripada Syekh Shalih Al-Syekh Abdullah Ta'ala terkait dengan athar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Ubay menyatakan, "Alaikum bisabili wa sunnah." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan as-sabil dan as-sunnah. Berkata Syekh, "Was-sabilu was-sunnatu fil jama'ah." As-sabil dan as-sunnah itulah al-jama'ah. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang as-sabil adalah sabilullah wa sabilur rasul, jalan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan juga jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sunnah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sabil dan as-sunnah itulah al-jama'ah. Ma huwa as-sabil wa sunnah wa ma kanat alaihi al-jama'ah. Apa itu as-sabil dan as-sunnah? Yani apa yang berada di atasnya al-jama'ah. Di hada qala alaihi salatu wassalam. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu firqah yang selamat tersebut wahai Rasul? 73 firqah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Berarti itu juga firqah. Lantas siapa firqah itu wahai Rasul? Al hiya jamaah. Dia menjawab, itulah al jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu al jamaah? Alaikum bisabil wa sunnah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan dan dengan sunnah. Iya kan? Kemudian saya menyatakan as-sabil dan as-sunnah itulah al jamaah. Masih butuh untuk kemudian adanya pertanyaan, apa itu al jamaah? Waqad su'ila al-imamu Ahmad, dan sungguh telah ditanya al-imamu Ahmad wa jama'ah ahlil ilm dan sekelompok ahlil ilm. Su'ilu, mereka ditanya, man hiya al-jama'ah, siapa itu al-jama'ah? Qal, al-imam Ahmad menjawab, illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu, maka aku tidak tahu siapa mereka. Artinya di sini bahwasanya Imam Ahmad memastikan al-jamaah itu adalah ahlul hadis. Kalau bukan mereka, maka saya tidak tahu siapa mereka. Ya, ini al-jamaah yang dinyatakan oleh Rasul SAW sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok. Yang Ubay bin Ka'ab menyatakan alaikum bisabil wa sunnah, itu adalah di masa al-imam Ahmad, mereka itu adalah ashabul hadis. Ashabul hadis, orang-orang yang hidup di masa Imam Ahmad yang begitu sangat ketol dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkannya, mempelajarinya, rehlah melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri berikutnya demi untuk mendapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-jamaah. Kalau bukan mereka-mereka ini, saya tidak tahu siapa mereka. Yani anna ahlal hadis fi zamani. Yani bahwasanya ahlul hadis pada masa beliau hum ahaqqun nas bi hadzal wasf. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan definisi ini, mendapatkan sifat dan kriteria ini. Li'annahum lazimu ma kana 'alaihi sahabah qabla al-ikhtilaf. Karena mereka para ashabul hadis, mereka berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya sebelum terjadinya berbagai macam penyelisihan-penyelisihan. Walazimul athar, dan mereka berpegang teguh dengan athar. Walam yaitu bi'ukul, dan mereka tidak mendatangkan akal-akal mereka, dalam artian akal itu dibelakangkan. Bukan tidak dipakai, tapi dibelakangkan. Yang dikedepankan adalah athar. Yang dikedepankan adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusus. An-nusus al-adillah, ya, dalil-dalil itu mereka letakkan ala ra's wal ain, di hadapan mereka. Mereka sungguh. Mereka agungkan. Mereka tinggikan dan mereka muliakan. Sedangkan akal di bawahnya dan di belakangnya jauh. Akal hanya sekedar membantu untuk memahami daripada dalil dan nas-nas tersebut, bukan untuk kemudian menghukumi nas-nas tersebut. Wah, ini tidak bisa diterima. Oh, ini menyelisih akal. Oh, ini tidak masuk akal. Ini sudah tidak relevan sekarang. Oh, maksudnya ini adalah demikian dengan akal-akalnya. Ashabul hadis tidak demikian. Wala istihadat fid din. Tidak pula istihad-istihad di dalam agama. Istihad amrun matlubun fi mahallih. Istihad itu perkara yang dituntut tetapi pada tempatnya. Kapan terjadi istihad? Di saat tidak adanya nusus. Ya. Adamul dalil. Itu baru kemudian beristihad. Idza ja'al adillah atau idza ja'ad dalil batala al-qiyas. Dan qiyas itu penopangnya adalah ijtihad. Apabila datang dalil maka batil segala macam qiyas. Fil aqidah wala fi usul syariah, di dalam aqidah tidak pula di dalam pokok-pokok syariat. Wala fit talaqqi wa dalil, tidak pula dalam hal talaqqi. Menerima dalil, mempelajari dalil. Bal kanu muttabi'in ghair mubtadi'in, bahkan mereka ini mengikuti bukan membuat-buat perkara yang baru. Itu ashabul hadis. Sisi yang membedakan daripada ashabul hadis dengan selain mereka, kalau ashabul hadis mereka berjalan mengikuti dalil. Berjalan mengikuti dalil. Di saat tidak ada dalil mereka berhenti. Tidak berani untuk melangkah. Mereka baru berani melangkah di saat ada dalil. Sehingga mereka disebut muttabi, mengikuti dalil. Muttabi'un. Bukan mubtadi'un. Bukan pula muqallidun. Orang yang taklid, yakni orang yang mengambil perkataan orang lain dengan tanpa dalil. Tidak ditimbang dengan dalil. Ini namanya muqallid. Adapun seseorang mengikuti orang lain tetapi karena dalil yang dia ikuti itu dalilnya. Yang dibawa oleh orang lain memang iya dia dikatakan mengikuti fulan, tapi yang diikuti bukan orangnya. Dalil yang ada pada fulan. Maka dia muttabi. Balkanu muttabi'in ghair mubtadi'in li hadza qal illam yakunu ahlal hadis wala adri man hum. Dan karenanya Imam Ahmad mengatakan kalau bukan ahlul hadis, Ya, saya tidak tahu siapa itu jamaah. Siapa itu jamaah? Yang dinyatakan sebagai al-firqatun najiyah. Wal Imam At-Tirmidzi rahimahullah lamma dzakara hadzal hadits al-jama'atuhum ahlul ilm. Dan Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad ibn Saurah At-Tirmidzi rahimahullah di saat menyebutkan hadis ini di dalam sunannya, beliau menyatakan al-jama'ahum ahlul ilm. Jama' itu mereka adalah ahlul ilm. Wal ilmul mahmudu huwa qala Allah qala rasuluh qala sahabah hum ulul irfani. Kalau tadi dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad sebagai ahlul hadis, maka Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hum ahlul ilm. Dan ini tidak berbeda. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan ilmu itu bukan ilmu tentang perkara-perkara dunia. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu tentang agama. Dan ilmu tentang agama penopangnya adalah hadis Rasulullah SAW. Sehingga sama. Ahlul ilm, yakni ahlul hadis. Karenanya saya menyatakan wal ilmu al-mahmud, ilmu yang terpuji itu adalah wa qala Allah qala rasuluh qala sahabah hum ulul irfan. Ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan ucapan-ucapan para sahabat. Mereka lah, yakni para sahabat, ulul irfani, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-irfan, pengetahuan. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang terpuji secara zatnya itu adalah ilmu tentang syarat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu-ilmu yang lain, dia bermanfaat akan tetapi tergantung pada pelakunya, pemiliknya. Terkadang bisa membawa kepada manfaat dan maslahat dalam kehidupan manusia, tergantung, terkadang juga bisa membawa kepada madharat. Tergantung daripada manusianya. Dan itu pun hanya sebatas dalam urusan-urusan dunia, dalam perkara-perkara dunia. Adapun ilmu yang terpuji dan ilmu yang dengannya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak mendapatkan pujian Allah dan pujian manusia juga tentang ilmunya adalah Rasulullah SAW. A'lamun nas 'alal itlaq. Apa ilmu yang ada pada beliau yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mujinya? Yang dengannya Allah perintahkan Rasul untuk meminta tambahan ilmu padanya. Rabbi zidni ilma. Ilmu tentang syarat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak paham terhadap ilmu tentang bercocok tanam bagaimana. Karena memang bukan ilmu itu yang beliau kuasai. Bahkan beliau adalah seorang yang ummi, baca tulis saja tidak bisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam, baca tulis saja tidak bisa. Maka umat beliau umat yang ummi dan beliau disebut nabi ummi. Akan tetapi justru itulah sisi keutamaan yang ada pada umat ini. Ummah ummiyah, umat yang ummi. Sehingga syariatnya dibuat oleh Allah syariat yang sahlah, samhah. Syariat yang begitu sangat mudah. Karena umatnya adalah umat yang ummi. Dalam perkara-perkara ibadahnya tidak menggunakan tata cara yang jelimet ruwet. Sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya sholat. Waktu-waktu sholat adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Fajar, setiap orang bisa melihatnya. Tergelincir matahari, setiap orang bisa melihatnya. Benda dengan bayangannya sama panjangnya, setiap orang bisa mengukurnya. Tenggelam matahari, masuk waktu maghrib, setiap orang bisa melihatnya. Hilang syafak mega merah di ufuk barat, masuk waktu isya, semua orang bisa melihatnya. Puasa Ramadan, ru'yatul hilal, terlihat hilal, kalau tidak sempurnakan Sya'ban, semua orang bisa melakukannya. Ummah ummiyah fadilah, ummah ummiyah, tapi itu adalah fadilah, keutamaan. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabahum ulul irfani. Ini ucapan daripada Ibnu Qayyim. Imam Syafi'i punya ucapan sendiri. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka fawasawisus syayatin atau fawasawisus syaitan. Ilmu itu adalah apa yang padanya terdapat ucapan haddatsana. Adapun selain itu, maka itu adalah waswasnya syaitan. Al-ilmul mahmud huwal ilmun nafi' alladhi yukhalifu ar-ra'ya bal huwal ilmul ladhi yakunu mustanidan ala dalilin wa athar. Ilmu yang terpuji itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menyelisih daripada ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat. Bahkan itulah ilmu yang menjadi sandaran. Yakunu mustanidan atau ilmu yang mustanidan yang bersandar pada dalil dan athar. Ilmu yang bersandar pada dalil dan athar. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ini. Walaupun sedikit. Dan beruntung sekali orang yang diberi ilmu ini kemudian dia mengamalkannya, melaksanakannya, menjalankannya. Dan lebih beruntung lagi daripada itu adalah kemudian dia mendakwahkannya. Dan tidak sempurna keadaan dirinya sehingga dia sabar dalam dakwahnya. Sehingga hal tersebut terkumpul dalam satu surat yang ringkas pendek, surat Al-Asr. Wal'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kesempurnaan manusia terukur daripada empat kriteria tersebut. Manusia pada asalnya semuanya itu dalam kerugian. Semuanya. Ya, dalam ayat innal insana lafi khusr. Dengan inna itu adalah takkid. Innal insana. Kemudian setelah itu masih ada la. La itu juga takkid. Harfu takkid. Kemudian setelah itu fi khusrin. Dengan bentuk masdar. Fi khusrin. La fi khusrin. Tidak disebutkan layak surun. Kalau layak surun terkait dengan waktu. Akan rugi. Tetapi kalau fi khusrin ini tidak terkait dengan waktu. Ya ini pada hakikatnya keberadaan manusia itu sudah dalam kerugian. Semenjak adanya manusia. Itu mereka berada dalam kerugian. Kita, karena kita sudah ada ini sekarang ini, ya sudah terlanjur tercipta, sudah lahir kita di bumi ini, maka kita ini merugi semuanya. Lafi khusrin, dalam kerugian. Apa yang akan terjadi kelak, ya, di hari kiamat, kita tidak tahu. Apa yang akan menimpa kita dengan dosa-dosa yang kita telah perbuat, kita tidak tahu. Apa akhir hayat kita juga tidak tahu. Sedangkan kematian, ya, dia bisa datang setiap waktu, setiap saat kepada kita, mengintai kita, mengawasi kita. Kita tidak tahu kapan menjelang kematian tersebut, kapan datangnya. Dan di saat datang waktu kematian, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang masa ajal, tidak akan bisa diakhirkan sesaat, tidak pula diajukan. Mengerikan, dan setiap kita pasti akan mengalami. Maka setelah itu kita akan berpindah kepada apa yang telah Allah sebutkan dan tetapkan sebagai fi khusrin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shaliha, dan beramal saleh. Amalan tidak dikatakan soleh hingga terkumpul padanya dua syarat. Ittiba dan ikhlas. Ittiba ini adalah dengan cara belajar. Tidak akan bisa seseorang sampai pada derajat ittiba kalau dia tidak belajar. Belajar agama. Sehingga ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat pula apa yang di dalamnya. Illa zikrillah wa man walah wa aliman wa muta'aliman. Illa zikrallah. Kecuali zikir kepada Allah. Dan yang semisalnya ibadah-ibadah. Wa aliman dan orang yang alim. Wa muta'aliman dan orang yang mengajarkan ilmunya. Sehingga keadaan yang ketiga, ya, setelah dia beriman, beribadah, beramal, dia mendakwahkannya, mendakwahkan daripada ilmunya. Dan tentunya dakwah dan ajakan kepada manusia, ya, mengajak manusia untuk mentaati Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ini ajakan kepada sesuatu yang menghalangi manusia dari hawa nafsu. Manusia dihalangi dari hawa nafsunya. Karena hawa nafsu manusia itu ammaratun bisu, mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Kok diajak kepada ketaatan? Ya mereka pastinya mayoritasnya itu tidak menerima. Mayoritasnya. Dan benci dengan para penyuruh kebaikan. Sehingga pasti akan mendapatkan gangguan. Itu merupakan sunnatullah yang terjadi sampai kiamat nanti. Setiap pengajak dan penyeru kepada kebaikan pasti akan diuji. Sehingga yang keempat adalah sabar dalam hal tersebut. Tidak akan sempurna hingga terkumpul padanya empat kriteria tersebut. Yang dengan itu, jika dia meninggal dunia, maka dia bisa tersenyum meninggalkan dunia tersebut. Karena dia keluar daripada keumuman keadaan manusia di dalam kerugiannya. Wa idza kana kadzalik fa innahu yuridu bi man kana ala hadzal nahj. Dan apabila demikian keadaannya, yakni bahwasanya al-ilmul mahmud, al-ilmun nafi', itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berada di atasnya para sahabat, fa innahu yuridu bihi man kana ala hadzal nahj bihim, yakni bil ulama, yang dimaksudkan oleh At-Tirmidzi atau bi ahli hadis, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ahmad. Yuridu bihim, dimaukan dengan mereka ini, dengan ashabul hadis ataupun ahlul ilm, man kana ala hadzal nahj, orang-orang yang berada di atas manhaj ini. Walihada ajma'al ulama'u ala anna immatal islam yuqtada bihim, dan karenanya sepakat para ulama bahwasannya para imam-imam Islam, mereka itu dijadikan qudwah, dijadikan panutan. A'ni a'immata ahlil hadis, yakni para imam ahlul hadis. Sepakat sudah semuanya, mereka adalah para a'immah yang merupakan qudwah, panutan dalam beragama. Kamalik, seperti Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah Asy-Syaibani, Wasyafi'i, Muhammad bin Idris, Abu Abdullah Al-Muttalibi, wa Ahmad, Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah juga. Kunyah mereka semuanya adalah Abu Abdullah. Wal Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ini juga kunyahnya Abu Abdullah. Para imam, mayoritas mereka kunyahnya Abu Abdullah. Dan para tulab dulu di Damat waktu anak belajar ini, Mayoritas para tulab juga Abu Abdullah, berkunnya Abu Abdullah. Sehingga sebagian mustafidin kalau mau memanggil seseorang dengan kunyahnya itu semuanya merasa dipanggil. Ya. Karena Abu Abdullah semua. Mayoritasnya. Sehingga menjadi kunyah yang ma'rufah Abu Abdullah. Menjadi sangat familiar. Wa Sufyan Atsauri, Abu Sa'id Sufyan Atsauri. Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Atsauri. Wa Sufyan ibnu Uyainah, Imam Ahlu Makkah. Atsauri Kufah. Wal Auza'i, Imam Ahlu Syam. Abdurrahman ibnu Amr, Abu Amr Al Auza'i. Wa nahwuhum, dan yang semisal mereka. Wa Nu'aim, Nu'aim ibnu Hammad. Wa Darimi, Abu Utsman Ad-Darimi. Wa manaha nahwahu mimman katabu aqidatal muslimin wa dawanuha. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dari orang-orang yang menulis, yakni para ulama yang menulis aqidatal muslimin dan mendiwankannya. Fa akhadhaha al ulama min ba'dihim. Yang kemudian diambil oleh para ulama setelah mereka. Para imam ini semuanya mereka adalah para penulis kitab-kitab yang masyhur. Al-Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, ya kan? Sangat masyhur sekali. Kumpulan daripada hadis-hadis Rasul. Al-Imam Syafi'i juga punya kitab Musnad, Al-Musnad. Musnad Al-Imam Syafi'i, kitab hadis. Beliau punya kitab Al-Umm dalam masalah fikih. Al-Imam Ahmad punya Musnad juga, Musnad Imam Ahmad. Bahkan sangat tebal, sangat besar. Al-Bukhari punya kitab yang ma'ruf, Sahihul Bukhari. Sufyanain, bahkan Sufyan Atsauri ini di antara tokoh besar yang memiliki banyak sekali pendapat-pendapat. Hanya saja murid-murid Sufyan Atsauri tidak sebagaimana murid-murid Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, yang mereka aktif untuk kemudian mencatat, menulis, menjadikannya kitab. Sedangkan Sufyan sendiri adalah seseorang yang memiliki pendapat-pendapat yang banyak dalam ahkam fikih, yang bisa saja kalau didiwankan bisa menjadi mazhab tersendiri itu Sufyan. Karena Imam Ahmad pernah menyatakan ajibtu liqaum araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku sungguh heran dengan orang-orang itu. Mereka tahu tentang sanad, tentang kesahihan hadis, ya, tetapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan. Karena begitu sangat luar biasa Sufyan Atsauri. Keilmuannya, kekokohannya, pendapat-pendapatnya. Baik, wasabil wasunnah kama annahu yakunu fil masail al-ilmiyah fa innahu yakun fil masail al-amaliyah. Dan sabil dan sunnah, sebagaimana sabil dan sunnah ini terjadi pada perkara-perkara ilmiah. Perkara-perkara ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang dibutuhkan padanya untuk diyakini, bukan diamalkan. Semisal akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada hari akhir, takdir, ya, qada dan qadar. Rincian-rincian apa yang terjadi di hari akhir. Ini semuanya adalah masail ilmiah. Maka as-sabil wa sunnah masuk dalam masalah ini. Jalan dan sunnah dalam perkara-perkara akidah. Fa'inau yakunu fil masail al-amaliyah, tetapi juga masuk padanya pada perkara-perkara amaliyah. Itu amaliyah juga dimasukkan dalam masalah akidah, iya. Masuk dalam masalah as-sabil wa sunnah, dalam masalah manhaj. Masuk dalam masalah manhaj. Semisal nikah, apa hukumnya nikah mut'ah? Itu amaliyah, ya kan? Yang membedakan antara kita dengan Syiah, mereka membolehkan nikah mut'ah, bahkan menjadi satu acuan yang sangat ditekankan dalam agama mereka, ya, berlomba-lomba dalam melaksanakan zina tersebut. Zina itu nikah mut'ah. Barang siapa yang mut'ah melakukan mut'ah sekian kali, maka dia setara dengan bulan, sekian kali maka setara dengan alam, seperti itu pahalanya. Demikian pula dalam masalah wudu, orang-orang Syiah wudu itu kakinya tidak dibasuh. Syiah kakinya tidak dibasuh. Nah, lantas bagaimana? Diusap. Kok begitu? Iya. Karena mereka berpendapat di dalam ayat ya. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Jadi kaki juga diusap karena dalilnya di dalam Al-Qur'an begitu. Ini orang-orang Syiah. Padahal di situ wa arjulakum. Kalau diusap mestinya wa arjulikum. Kenapa? Karena atofnya kepada kepala, biru'usikum. Kepala kan yang diusap. Wa arjulikum mestinya begitu kalau itu diusap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki untuk menjadi fitnah bagi mereka haula. Alhamdulillah. Mereka tidak bisa memahami dengan pemahaman yang benar dan disebabkan karena mereka berpaling daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arjulakum kembalinya kepada membasuh tangan, ya kan? Faksilu wujuhakum ba aydiyakum ilal marafiqi. Faksilu wujuhakum dengan apa? Dengan fathah. Wujuhakum. Nah, kaki itu juga wa arjulakum dengan fathah. Maka kembalinya wa arjulakum itu kepada al wujuh, yakni diusap. Apa? Dibasuh. Bukan diusap, dibasuh dengan air. Demikian pula dalam masalah amaliyah, membedakan ahlu sunnah dengan firqah khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Ini mungkin kalau mengkafiran ini mungkin masuk bisa dikatakan dalam masalah akidah ya, memberontak kepada penguasa. Ini fi'liyah, amaliyah. Fal bid'ah bi anwa'iha mubtalatun li'annaha lam takun 'ala sabil wa tayyib 'ala sabil binisbah. Maka bid'ah dengan berbagai macam ragamnya itu semuanya adalah batil. Kenapa? Karena bid'ah tersebut semuanya tidak di atas sabil. Tidak di atas sunnah. Di sini bini sudah begitu ya. Ada cetakan yang lain. Mestinya alas sadil wa sunnah. Gitu. Wa kullu sahibi bid'atin ahdathaha. Fa yuqalu lahu hal kana alaihan nas. Fi zamani Rasul SAW. Hal kana alaihan nas fi zamani sahabah. Fa innahu sayujibu jazman. La. Lakin saya qul walakin kada wa kada. Dan setiap sahibu bid'ah, pelaku bid'ah yang dia ada-adakan, jika dikatakan kepadanya, adakah apa yang kamu lakukan ini? Adakah hal tersebut orang-orang pada masa Rasulullah SAW melakukannya? Adakah orang-orang pada masa sahabat melakukannya? Maka dia akan menjawab dengan pasti tidak. Akan tetapi mereka mengatakan demikian. Akan tetapi kan demikian. Akan tetapi ini kan baik. Kalau ditanyakan mana dalilnya, mereka tidak akan sanggup. Dan perkara yang paling mereka benci adalah di saat ditanya tentang dalil. Ini ahlul ahwa, ahlul bidah. Perkara yang paling mereka benci adalah di saat ditanya tentang dalil. Karena bagi mereka dalil itu bukan urusan kita. Dalil itu urusannya para a'immah, para ulama, para mujtahid. Orang-orang yang telah sampai pada tahap ataupun pada peringkat mujtahid. Kalau kita itu jangan sedikit-sedikit dalil. Kita itu ngikut saja. Ini. Mujtahid pun bukan sembarang mujtahid, mujtahidul mutlak. Mujtahidul mutlak itu yang menguasai seluruh cabang ilmu dalam syariat. Ada ulama yang mereka mutafanin dalam bidang hadis, dia mujtahid dalam masalah ilmu hadis, mujtahid dalam masalah ilmu fikih, mujtahid dalam masalah ilmu usul, mujtahid dalam masalah ilmu tafsir. Nah, yang mereka maksudkan dengan mujtahid adalah mujtahidul mutlak, yang menguasai seluruh ilmu itu, baru bicara dengan dalil. Kalau kita itu jangan bicara dalil, sedikit-sedikit dalil, dalil, dalil. Kamu itu siapa? Kamu nggak tahu tentang perkara-perkara detail dalam masalah dalil. Dalil itu tidak cukup hanya satu, kemudian kamu dapatkan, kemudian kamu amalkan. Harus dikumpulkan sekian banyak dalil, baru kemudian dikeluarkan darinya hukum. Sehingga kalau kita-kita ini jangan bicara dalil. Kita-kita ini taklid saja, ikut-ikutan saja. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Dan stoyid, kita taklid, kita ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ulama yang mana? Kan begitu. Ulama yang mana yang kamu maksudkan? Yang siapa? Ini akan membawa kepada perpecahan. Membawa kepada perpecahan. Sedangkan para ulama yang mu'tabar, kalau mereka mengatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan mereka semua mengatakan haram bagi kalian mengambil pendapatku di saat kalian tidak tahu dari mana aku mengambilnya. Bagaimana juga? Tidak boleh ngambil pendapat mereka kalau tidak tahu dari mana mengambilnya. Karena mereka berpendapat itu dengan dalil, ya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ro'yu. Di saat mereka mengatakan, ya kita ambillah ucapan Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i mengatakan begitu, bagaimana coba? Beliau mengatakan bahwasannya idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih maka itu madhabku. Kamu ngengkeng bahwasannya ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sudah rujuk dari pendapat ini. Di saat ada dalil yang sahih menyelisih daripada pendapat beliau. Beliau sudah rujuk. Beliau mengatakan demikian. Aku rujuk dari pendapatku tersebut. Apabila ada hadis sahih yang menyelisihinya. Aku rujuk dalam keadaan aku masih hidup ataupun selamatiku. Abu Hanifah juga begitu. Imam Abu Hanifah juga sama ucapannya. Imam Malik juga sama. Imam Ahmad banyak sekali kalam-kalam beliau yang bisa dinukil dalam perkara ini. Lantas ulama siapa yang kalian maksudkan? Ada ulama ahlu sunnah yang mu'tabar, yang bisa diambil ilmunya, yang kemudian wajib atas kalian taklid begitu. Ada? Tidak ada jawabannya. Tidak ada. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya mengharamkan daripada taklid. Kecuali dalam keadaan-keadaan memang bagi orang-orang yang awam tidak paham terhadap ilmu sama sekali, mereka mengikuti pada ulama-ulama yang mu'tabar. Ya, itu ada pembahasan khususnya. Dan itu ada rincian permasalahannya. Taklid indal awam itu ada. Karena memang mereka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristidlal dengan dalil. Sehingga mereka-mereka ini ya memang mengikut kepada siapa yang mereka ambil sebagai qudwah. Kalau mereka mengambilnya adalah orang-orang yang tersesat, maka mereka pun akan ikut binasa. Kalau mereka mengambilnya adalah orang-orang yang seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang semisalnya. Atau orang-orang yang mereka jadikan sebagai panutan ini, orang-orang yang, apa istilahnya, membimbing mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka mereka ikut selamat. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk langsung merujuk kepada dalil. Ini ada pembahasan khusus disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ada pembahasan khususnya, kapan dibolehkan taklid. Tetapi pada asalnya, ya, kewajiban kita adalah ittiba. Pada asalnya adalah ittiba. Berikutnya, beliau mengatakan, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ فَنَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى السَّبِيلِ وَسُنَّةِ. Tadi saya mengatakan bahwasannya ahlul ahwa, ahlul bidah, kalau ditanyakan bahwasannya apakah amalan tersebut ada pada masa Rasul, apakah amalan tersebut ada pada masa sahabat, mereka akan menjawab tidak. Karena memang demikian keadaannya. Ya. Yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah ada di masa tersebut. Kalau tidak ada, ya, fa idza lam yakun 'alaihan nas fi dzalika zaman, tidak dilakukan oleh orang-orang pada masa tersebut, pada masa Rasulullah dan para sahabat, fa na'lam annaha laisat 'ala sabil wa sunnah, maka kita pastikan, kita ketahui bahwasanya suatu tersebut laisat 'ala sabil wa sunnah, tidak di atas sabil, tidak di atas sunnah. Otomatis, ya kan? Karena yang namanya selamat, yang namanya ala sabil wa sunnah itu adalah al-jama'ah. Dan al-jama'ah adalah makana alaihi ana al-yauma wa ashabi, kata Rasul. Ya, ini apa yang diriku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Nah, ternyata sesuatu tersebut tidak ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya sekedar menyampaikan kepada kaum muslimin. Sekedar menyampaikan hidayah minallah. Kita tidak bisa memaksakan hidayah. Kita hanya bisa bermohon, berdoa semoga kaum muslim mendapatkan hidayah. Tetapi untuk memaksakan tidak. Walaupun kita berbicara dengan 1000 dalil, kalau Allah tidak menghendaki untuk masuknya hidayah kepada mereka, ya tidak akan masuk hidayah tersebut. Kita hanya bisa menyampaikan, menjelaskan. Dan itu kewajiban kita. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun maksimalnya hanya sekedar menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya sekedar menyampaikan. Wa ma anta illa nadhirum mubin. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Wa tadhkurun anna mimma dzukira fi qisati Injilail Mihnah ba'da zamanil Imam Ahmad rahimahullah taala fil fitnah khalqul Quran. Lamma ata ahadul ulama yunadhir indal khalifah adhunuhu al-mutawakil. Lamma ata yunadhiruhu al-mutawakil awil wafiq yunadhir ad-da'iya ilal bid'ah ilal qawl bi khalqil Qur'an. Qala lahu yuridul munadharah abda au tabda. Faqala lahu al-mubtadi' ibda'an. Dan kalian ingat, kata Syekh, bahwa di antara yang disebutkan terkait dengan kisah, yakni tersingkapnya mihnah, terangkatnya ujian pada masa setelah masanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, terkait dengan fitnah khalqul Quran. Fitnah khalqul Quran yakni fitnah yang dihembuskan oleh Jahmiyah, yang pada waktu itu kelompok Jahmiyah ini mampu menguasai pemerintah, mampu menduduki kedudukan-kedudukan strategis, dan mampu memberikan masukan-masukan kepada khalifah, masukan-masukan yang membahayakan, membahayakan daripada manhaj dan akidah umat. Di antara yang mereka bisikkan kepada khalifah adalah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, dan mereka memiliki argumentasi dan memiliki subhat-subhat yang banyak. Sehingga khalifah terpedaya dengan itu. Dan kemudian menjadikan hal tersebut, keyakinan tersebut sebagai satu-satunya asas yang wajib diimani dan diyakini oleh seluruh kaum muslimin. Dan dipaksa semua kaum muslimin untuk meyakininya. Terutama para ulama'nya, kemudian mereka diimtihan, diuji dengan hal tersebut. Satu persatu. Dan banyak sekali yang meninggal dunia pada waktu itu. Banyak yang masuk ke dalam penjara dan meninggal dunia. Mendapatkan berbagai macam siksaan. Tidak terkecuali Imam Ahmad sendiri. Lama ata ahadul ulama yunadhir indal khalifah. Di saat salah seorang ulama datang munadharah di sisi khalifah. Aku perkirakan khalifah tersebut adalah mutawakil. Al-mutawakil billah. Lama ata yunadhiruhu. Di saat datang kemudian berdiskusi. Al-mutawakil awil wafiq. Entah mutawakil atau al-wafiq. Bahkan Al-Imam Ahmad, beliau dipenjara oleh tiga khalifah, tiga masa kekhalifahan, Al-Wathiq yang pertama, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian yang ketiga Al-Mutawakkil. Tiga khalifah. Sampai kemudian beliau dibebaskan setelah ya mampu meruntuhkan hujjah daripada Ibnu Abi Du'ad di hadapan khalifah. Yunadziru da'iya ilal bid'ah ila qaul bi khalqil Qur'an. Qala lahu yuridul munadharah. Salah seorang ulama tersebut, ada beberapa ulama wallahu alam yang dimaksudkan di sini. Sedangkan Imam Ahmad sendiri juga beliau ada kisahnya melakukan munadharah, ada ya, disebutkan dalam beberapa referensi Imam Ahmad sendiri melakukan munadharah dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Nah, di sini tidak disebutkan oleh saya siapa ulamanya. Yunadzir ad-da'iyah ilal bid'ah. Si ulama tadi mengajak diskusi di hadapan khalifah ya, kepada ad-da'iyah ilal bid'ah, yakni Ahmad bin Abi Du'ad. Ilal qaul bi khalqil Qur'an. Mengajak penyeru yang mengajak kepada pendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Mereka simpel saja argumentasinya bahwa segala sesuatu selain Allah kan makhluk. Al-Qur'an kan juga selain Allah. Kan begitu. Jadi itu makhluk. Nah, tujuan mereka tentunya menghancurkan Islam. Hanya ini hal tersebut tidak terbantah oleh khalifah. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, ya. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, maka tidak ada kesempurnaan pada Al-Qur'an. Karena makhluk, semuanya tidak sempurna. Yang sempurna hanya Al-Khaliq. Kalau Al-Qur'an itu makhluk, berarti ada sisi ketidaksempurnaan pada Al-Qur'an. Ini akan dibawa kepada makna tersebut oleh iblis lewat perantara manusia-manusia tadi, ahlul ahwa ahlul bidah tadi. Kalau hal tersebut bisa gul, maka ke belakangnya iblis akan sangat mudah untuk mempermainkan akal-akal manusia. Al-Qur'an itu makhluk. Sebagian makhluk-makhluk yang lain tentunya memiliki kelebihan, memiliki kekurangan-kekurangan. Tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Allahul Musta'an. Maka hal tersebut ditentang keras oleh para ulama. Yang terdepan adalah Al-Imam Ahmad. Dengan berbagai macam resiko. Beliau dicambuk setiap hari. Sampai kencing darah beliau, Imam Ahmad. Dan ada kisah di mana Al-Imam Ahmad ya begitu sangat berat sekali menghadapi ujian tersebut. Akan tetapi ada nasihat dari salah seorang mujrim, pelaku kriminal yang dia dicambuk itu sama khalifah itu sampai 18.000 kali. Seorang pelaku kriminal, entah mencuri ataukah minuman keras, al-muhim dia pelaku kriminal, tetapi dia hatinya baik. Ya. Dia membenarkan Imam Ahmad. Dalam sel itu dia nasihati Imam Ahmad. Padahal ini ya, mujrim ini ya, penjahat ini. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdullah, kamu harus bersabar." Ya. Terhadap keyakinan kamu tersebut, kamu dicambuk karena sesuatu yang mulia. Keyakinan yang benar. Ya. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku dicambuk oleh khalifah dalam catatan khalifah. Cambukan-cambukan pada punggungku ini kalau dikumpulkan semua itu mencapai 18.000 cambukan. Kalau dikumpulkan semuanya. Karena saking sangat banyaknya. Seringnya. Dan saya sabar untuk perkara yang ini adalah maksiat. Maka engkau dalam perkara ini. Perkara yang akidah. Perkara yang merupakan azmul umur. Dengan itu Imam Ahmad sering mendoakan orang tersebut. Kalau ingat bulan, beliau mendoakannya. Karena beliau merasa terkuatkan dengan hal tersebut. Maka ahlul bid'ah tadi, yakni Ahmad bin Abi Duat mengatakan, abda au tabda, kamu yang mulai atau aku yang mulai. Dan di antara sebab juga Al-Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad pada waktu itu, kemudian pergi ke Mesir, adalah di antaranya ada fitnah Al-Qur'an ini. Termasuk Imam Syafi'i tidak selamat dalam fitnah tersebut, mendapatkan ancaman-ancaman beliau. Dan sempat dialog dengan salah seorang dengkotnya, yakni Bisyr Al-Mirrisi. Bahkan Bisyr ini adalah gurunya daripada Ibnu Abi Duat, Bisyr Al-Mirrisi, Bisyr Ibn Ghiyas. Melakukan munadhoroh di hadapan khalifah. Hanya dalam keadaan tersebut Al-Imam Syafi'i melakukan sejenis tauriah begitu. Di saat ditanya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, ditanya begitu, Imam Syafi'i dalam keadaan seolah-olah tidak memperhatikan Bisyr Al-Mirrisi yang dia bertanya kepadanya. Ada khalifah di situ. Kemudian diulang lagi sama Bisyr Al-Mirrisi. Ya ant, wahai kamu, menurut kamu bagaimana? Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka beliau, Imam Syafi'i, menoleh, saya, iya kamu, makhluk. Wah, gitu. Beliau mengatakan, makhluk, ya ini saya makhluk. Paham enggak maksudnya? Yang difahami oleh Bisyr Al-Mirrisi, oh berarti Syafi'i mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan khalifah pun juga puas dengan jawaban tersebut. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran juga makhluk. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Ya ini saya, di saat ditanya begitu, saya, iya kamu, makhluk. Saya makhluk, begitu maksudnya. Bisa difahami. Ini tauriyah. Yang dengan itu kemudian Imam Syafi'i pergi meninggalkan Baghdad, menyelamatkan agamanya. Ahmad bin Abi Duat mengatakan abda au tabda. Qala lahu. Oh, ini yang berkata berarti al-alim tadi ya. Berkata si alim tadi kepada ahlul bid'ah, abda'u au tabda, aku yang memulai atau kamu yang memulai. Faqala lahul mubtadi, maka si mubtadi tadi mengatakan ibda anta, kamu yang mulai. Faqal, lantas si alim tadi mengatakan hadzal ladzi tad'un nas ilaihi, hal da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabtalan nas bihi, ini perkara yang kamu mengajak manusia kepadanya ini, yakni meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang untuk meyakini hal tersebut dan menguji manusia dengannya seperti yang kamu lakukan sekarang, semua orang kamu uji, kamu keyakinannya bagaimana? Setiap orang dalam ya setiap rumah itu didatangi. Keyakinan kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Terutama thullabul ilm dan para ulamanya, ashabul hadis. Mereka semua didatangi untuk kemudian ditanya satu persatu. Bahkan Yahya bin Ma'in dalam hal tersebut. Yahya bin Ma'in, beliau ya dalam keadaan mukroh dan dalam keadaan diancam dengan pedang. Akhirnya beliau melakukan ya seperti yang mereka maukan. Dan dengan itu disikapi keras oleh Imam Ahmad. Padahal Yahya bin Ma'in seorang ulama ahlu sunnah, ya, ma'ruf, imam besar. Tetapi dalam perkara tersebut Imam Ahmad tidak memberikannya udzur. Tidak memberikannya udzur. Allahul musta'an. Ini fitnah yang sangat berat sekali pada waktu itu. Apakah yang kamu ajak manusia ini kepadanya, akidah Al-Qur'an itu makhluk, diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia diuji oleh Rasul dengan itu? Faqalal mubtadi aqilni. Faqala, si mubtadi tadi minta supaya diberi tenggang waktu. Biarkan aku berpikir. Maka diberi iqalah, sama si alim tadi ini diberikan waktu untuk dia berpikir. Jawabannya bagaimana ini? Apakah iya ataukah tidak begitu? Tsumma qala lahu irji ila su'al. Kemudian dia berkata kepadanya, yakni si mubtadi tadi, kepada alim yang bertanya kepadanya, irji ila su'al, kembali kepada pertanyaan kamu. Rubama istabat alayyal qisah ba'du syai. Yani Syekh mengatakan bahwasanya bisa saja ini kisahnya ini sedikit agak rancu pada saya. Ini beliau karena ini adalah muhadharah ya. Beliau sampaikan bukan tulisan tetapi beliau menyampaikan dalam muhadharah. Jadi kisah yang beliau sebutkan pun ini berdasarkan istihdar beliau. Berdasarkan apa yang beliau ingat. Lakin hadza mukhtasar siyaquha, tetapi ini ringkasan konteksnya. Konteksnya adalah ringkasan kisahnya. Al hadzal ladzi tad'un nas ilaihi hal ta'a ilaihi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Yang kamu ajak manusia ini kepadanya. Apakah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengajak manusia kepadanya? Tsumaqal hal da'a ilaihi Umar? Apakah Umar juga mengajak kepadanya? Tsumaqal hal da'a ilaihi Utsman? Apakah Utsman mengajak kepadanya? Tsumaqal hal da'a ilaihi Ali? Apakah Ali bin Abi Thalib juga mengajak manusia kepadanya? Tsumaqal hal da'a ilaihi sahabat? Apakah para sahabat mengajak kepada hal ini? Bahkan jawab annahum lam yad'u ila hadza. Maka jawabannya jelas, mereka semua tidak mengajak kepada hal ini. Tidak Rasulullah, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, tidak pula sahabat. Faqala hadzal alim lil khalifah fi zamani. Maka berkatalah orang alim ini kepada khalifah di masanya, ya entah itu mutawakkil ataupun wafik tadi disebutkan, syai' lam yad'u ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajaknya. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala sahabatu. Tad'u antan nas ilaihi. Abu Bakar tidak mengajaknya, Umar juga tidak mengajak kepadanya, Utsman juga tidak, Ali juga tidak, sahabat juga tidak. Apakah engkau kemudian mengajak manusia kepadanya? Falam yajal yuraddid hadhil kalimat hatta amara bi raf'il fitnah. Kemudian terus-menerus khalifah mengucapkan itu, ya. Yuraddid hadhil kalimat, atau alimnya yang mengucapkannya kepada khalifah hingga kemudian perkara tersebut diangkat. Khalifah memerintahkan supaya perkaranya fitnah tersebut diangkat. Jadi ilzamun nas bil qaul bi khalqil Qur'an wa qila'uhum bidzalik. Itu perkara itu diangkat. Mengharuskan manusia untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan menguji mereka dengan hal tersebut. Ini wallahu taala alam bisawab. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh mungkin ada sekian banyak kisah ya, muhadharah ataupun munadharah, ya diskusi-diskusi antara ulama-ulama ahli sunnah dengan mereka, haula. Di antara yang ana ingat, ini pun juga tersamarkan, perlu untuk kemudian dirujuk kembali. Ini pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara ini? Apa yang kamu ajak manusia tersebut? Apakah Rasulullah Sallam mengetahuinya? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahuinya? Ini pertanyaan ini repot mau jawabnya, ya. Dia kalau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Utsman tidak tahu, Ali tidak tahu. Perkara dalam agama, ya kan otomatis seperti itu nantinya, ya. Kalau dia menjawab, Rasulullah tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, sahabat tidak tahu. Jawaban berikutnya adalah atau pertanyaan berikutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama Rasul tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, sedangkan kamu tahu. Sudah langsung bungkam, tidak bisa lagi berbicara sudah. Sehingga kalimat mas ingat anak kalimatnya adalah ya luka ibn luka itu goblok bin polol gitu bahasanya. Wahai luka bin luka, ini orang betul-betul bagaimana coba? Perkara agama, kok dia bisa mengatakan Rasul tidak tahu, Abu Bakar juga tidak tahu, Umar tidak tahu. Otomatis di hadapan khalifah waktu itu. Dan khalifah kalau tidak salah, saat itu beliau tertawa. Beliau tertawa. Ya. Dan diulang-ulang oleh khalifah, luka bin luka, luka bin luka. Kalimat itu yang diulang-ulang oleh khalifah. Nah ini. Kemudian dia merujuk, ya, dia rujuk. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dalam artian dia rujuk daripada jawaban tadi mengatakan Rasul tidak tahu. Dia rujuk. Nah, di saat rujuk tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh manusia untuk mengajak kepada perkara ini. Kenapa engkau tidak membiarkan manusia dalam keluasan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan beliau tidak kemudian menguji manusia dengan perkara tersebut. Tidak kemudian mengharuskannya seperti yang kamu lakukan. Kenapa engkau tidak membuat manusia dalam keluasan? Perkara yang Rasulullah SAW sendiri tidak kemudian mengilzam. Itu kalau benar seperti apa yang kamu sebutkan. Baru kemudian setelah itu, ya, disebut apa istilahnya, dibungkam dia dengan perkara yang, ini kisahnya lebih detailnya, Ana juga tidak begitu ingat. Al-Muhim, bahwasannya perkara tersebut tidak ada di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia sebutkan Rasul tahu atau Rasul tidak tahu itu hanya semata dari dia saja. Argumentasi yang sangat kuat sekali, kalau tidak keliru, salah seorang ulama yang istilahnya berdialog itu adalah Abdurrahman Al-Kinani dan beliau menulis kitab Al-Haidah. Al-Haidah itu berisi tentang dialog beliau dengan Ibn Abi Du'ad. Al-Haidah judulnya. Nah, di situ argumentasi yang sangat kuat sekali sehingga di hadapan khalifah, ya, bungkam para penyeru kebatilan tersebut sampai kemudian diangkat fitnah. Baik, kembali kepada penjelasan di sini. Wal maqsud min hadza, dan tujuan daripada ini, anna hadzal asal azim, bahwasanya perkara ini perkara yang, ya, pokok ini adalah pokok yang besar, pokok yang agung. Wa yukhrat kullu man salaka sabilan min subulil bidah. Yukhrat di sini ini yumtahan atau yuftan. Setiap orang yang menempuh jalan ini dari jalan-jalan bid'ah diuji dengan ini. Ini diuji dengan pertanyaan ini. Fil masail al-ilmiyah atau fil masail al-amaliyah. Baik dalam masalah-masalah ilmiah ataupun masalah-masalah amaliyah. Artinya apa yang dilakukan oleh para ulama, ya, di antaranya Abdurrahman Al-Kinani atau Imam Ahmad atau yang lainnya dalam membantah dan mematahkan argumentasi ahlul bid'ah ini berlaku pada seluruh perkara. Perkara khalqul Quran itu hanya contohnya saja. Apa saja? Sekarang misalnya tentang ihtifal. Hukmul ihtifal bi maulidin nabi. Hukum merayakan maulid nabi apa hukumnya? Pertanyaannya gampang. Yang kamu ajak ini manusia kepadanya untuk merayakannya, apakah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasul pernah merayakan maulid nabi? Pernah dilakukan? Pernah dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh sahabat? Jawabannya sama, ya, tidak jawabannya. Amalan yang kamu dengung-dengungkan ini tadi, ya, amalan tentang maulid nabi, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabatnya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, ya, mereka mengetahui amalan tersebut sebagai amalan di dalam Islam? Mereka tahu atau tidak? Kalau jawabannya tidak tahu, berarti dia luka bin luka, kan begitu. Merasa lebih tahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan tahu, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya, tidak melakukannya, tidak ada satu dalil pun pernah dinukilkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan daripada kelahiran beliau. Atau para sahabat merayakan daripada kelahiran beliau. Tidak ada satupun. Dengan cara-cara yang mereka lakukan tersebut. Ini berarti, ya, perkaranya adalah perkara yang diada-adakan, perkara batin. Tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan di atas sabil dan bukan di atas sunnah. Dan apa saja, perkara apa saja? Tahlilankah, yasinankah, apa saja terkait dengan kematian misalnya. Apakah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa tersebut, atau sebelumnya ditanyakan tentang Rasul tahu enggak itu hukum seperti itu. Kan begitu. Sahabat tahu apa enggak itu? Mestinya kalau orang meninggal dunia itu pada hari ketiganya, ketujuhnya, keberapanya, 40-nya untuk diyasinkan. Rasul tahu apa enggak? Kan begitu. Baik. Hal kana alaihi zaman al-awwal, apakah amalan tersebut dilakukan oleh zaman yang pertama? Fa idza qala la fa yuqal la nabi haja ilai. Kalau dia menjawab tidak, maka kita katakan berarti kita juga tidak butuh. Itu tidak dilakukan. Ya'na ma'a kana alaihi nas fi zamanil awal. Biarkan kami bersama dengan orang-orang di masa yang pertama. Fa innahu kafir, karena itu sudah cukup bagi kami. Dan otomatis kalau orangnya jujur dia akan mengatakan tidak. Hanya kalau orangnya ini orang yang memang suka berjidal, dia akan mengolah kata dengan bahasa-bahasa yang istilahnya belut istilahnya. Ya. Bulat. Bahasa yang bulat. Allahul musta'an. Kalau jujur, dia akan mengatakan tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalan-amalan bid'ah pastinya tidak akan ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Masih lama kah? Waktu dulu. Masih lama berarti ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Enggak apa-apa atau sudah? Karena salah seorang ulama Al-Hasan Al-Basri mengatakan idato alal majlis kan alis syaitan fihi nasib. Kalau majlisnya itu panjang maka syaitan di situ akan bermain. Nah, makanya anak tawarkan antum kalau antum masih semangat ya kita lanjut. Tapi kalau antumnya kelihatan berat ya jangan. Karena yang paling penting adalah faedah bisa diambil, bukan banyaknya yang kita baca. Iya kan? Lanjut, siap? Lanjut, bismillah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ba'daha, berkata yakni Ubay bin Ka'ab setelahnya. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Dan sesungguhnya iqtisad yakni bersahaja. Sederhana. Tidak berlebihan. Santai dalam sabil dalam sunnah. Menjalankan amalan-amalan di atas sabil di atas sunnah tetapi santai saja menjalankannya. Ringan-ringan saja. Ya. Itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi menyelisih sabil dan sunnah. Bersungguh-sungguh dalam artian baik secara fisik maupun secara materi. Menghasilkan sekian banyak, mengeluarkan sekian banyak biaya. Acara besar, badan juga capek semua. Akan tetapi tidak ada sunnahnya sama sekali. Bersungguh-sungguh di dalam hal tersebut. Itu adalah kejelekan. Dan tidaklah seorang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, dia itu semakin bersungguh-sungguh dalam kebid'ahannya melainkan itu semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. La yazidu minallahi illa budan. Tidaklah menambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ijtihadnya dan kesungguh-sungguhannya ahlul ahwa ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Nada dan dakwah. Insyaallah. Nada dan dakwah. Kalau hanya nada saja kelihatannya ini kok ya, kelihatan masalah dunia saja supaya bisa juga kemudian merembet dan merangkul orang-orang yang senang dengan agama, maka disebutkan nada dan dakwah. Nyanyi dangdutan begitu setelah itu ceramah. Ini biayanya sekali manggung pada waktu itu loh. Karena masih kecil itu, 15 juta. Itu sebelum krismon. 15 juta sudah besar ya. Nada dan dakwah. besar nilainya, ya, yang dikorbankan, akan tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ceramahnya mungkin sebagian isinya adalah baik, tetapi apa manfaatnya dengan di situ ada gembreng-gembrengan? Iya kan? Di situ manusia jadi satu, laki dan perempuan. Dan ubahnya seperti apa kalau musik itu namanya show apa apa? Konser, ya, sudah konser. Wallahu musta'an. Semangat yang datang luar biasa banyaknya, ya. Luar biasa. Sehingga yang disewa pun juga stadion, bukan main-main. Stadion besar. Manusia, ya, ribuan jumlahnya yang menghadiri. Tetapi kalau kajian-kajian Ahlus Sunnah, ya, membaca kitab-kitab para ulama, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, yang hadis segelintir, ada 50 itu aja sudah luar biasa banyak, ya kan? Tapi kalau konser, meledak manusia. Iktisab fisabil wa sunnah khair. Kita yang seperti ini itu jauh lebih baik, alhamdulillah. Sederhana. Santai dalam menjalankan agama. Tetapi di atas sabil, di atas sunnah. Amalan-amalan yang padanya terdapat dalil. Wa dzalika annallaha jalla wa ala yubarik fi qalilil amal idza kana ala sabilin wa sunnah. Yang demikian itu karena Allah Jalla wa'ala memberkahi amalan yang sedikit apabila amalan tersebut di atas sabil, di atas sunnah. Idza kana ala wifqis sunnah. Apabila amalan tersebut, ya, sesuai dengan sunnah. Fa innallaha yuhibbul amal. Wa yuhibbu sahibah. Wa yuthibuh. Wa yubarikulah. Wa yunammi lahu amalah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Mencintai amalannya. Mencintai pelakunya dan memberikan pahala kepadanya, memberkahi pada amalannya dan mengembangkan amalan tersebut. Ya, ini mengembangkan pahalanya walaupun sedikit, tetapi di atas sunnah, dijalankan dengan terus secara kontinu walaupun kecil amalan tersebut. Katakanlah sholat tahajud atau sholat witir satu rakaat, tetapi antum jalankan terus setiap malam, pokoknya tidak pernah lepas. Sholat witir hanya satu rakaat ringan sekali, ya kan? Bangun, ya, karena mungkin kita pekerja keras, capek di siang harinya, sulit untuk bisa bangun lebih awal, ya paling tidak satu rakaat. Jangan sampai ditinggalkan itu, satu rakaat. Apa beratnya? Wah, capek saat itu kalau nggak terdengar azan itu pun, kalau azannya bukan azan yang mic-nya besar itu nggak bisa bangun. Ya sudah pakai beker. Ya, beli jam beker. Ya. Apa hukumnya membeli jam beker? Wasilah kepada sesuatu yang baik, maka hukumnya baik, ya. Jangan awal beli jam beker. Apalagi sekarang semua orang punya HP, HP itu ada alarmnya, ya kan, bisa dipasang alarm. Bangun jam 3:30, masih bisa sempat sholat bahkan 3 rakaat masih bisa. Atau kalau sholatnya agak cepat, ya mungkin malah bisa 11 rakaat itu, bangun 3:30. Adzan subuh sekarang jam berapa? Jam 4 lebih. 18. Masya Allah. Lama itu. Dan kalau sudah terbiasa bangun awal begitu itu, justru rasanya capek kalau kelamaan tidur itu. Iya benda. Bangunin sudah otomatis lupa. Jam beker rumunnya tangis sih. Ya. Ini jam 3 sudah bangun padahal jam 3:30. Nyetelnya misalnya, ya karena memang seperti itu, sudah kebiasaan. Kalau kita sudah membiasakan sesuatu, walaupun ringan sedikit, satu rokaat dijalankan secara rutin, insya Allah, ya, insya Allah itu lebih barokah daripada seseorang, ya, bangun jam 1 malam, masya Allah semangat sekali, bangun jam 1 malam sholat 11 rokaat sampai jam 4 baru selesai. 3 jam 11 rakaat. Yang dibaca apa? Surat panjang-panjang. Ya. Setelah itu kapok. Lah besoknya lagi mau bangun nanas-nanasan. Waduh, capeknya kok kayak gini, ya. Habis itu enggak pernah sholat tahajud sama sekali. Nah, sekali setelah itu kapok. Itu yang seperti ini justru tidak disukai. lebih baik sedikit sedikit sedikit, tetapi dengan continue, dengan rutin, ya, itu jauh lebih baik dan pahalanya jauh lebih besar dan akan mendapatkan keutamaan di saat kita ada uzur-uzur, ya, tidak bisa menjalankan sholat tersebut atau ibadah tersebut, kita teranggap terus menjalankannya karena kita sudah terbiasa. Demikian pula seseorang yang terbiasa sholat tahiyatul masjid, ya, terbiasa melakukannya, suatu saat dia meninggalkan karena satu dan lain hal, maka Allah tetap mencatatnya sebagai amalan yang biasa dikerjakannya. Demikian pula qiraatul Quran, walaupun kecil, walaupun sedikit yang dibaca, ya, kita biasakan paling tidak dalam sehari itu sempat untuk membuka Al-Quran. Kalam Rabbul Alamin, ya, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ terkumpul. Seorang kalau cinta dengan sesuatu, tentunya dia tidak ingin untuk berpisah dengan sesuatu tersebut. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, tentunya kita tidak ingin berpisah dengannya. Kita adakan waktu khusus untuk dalam setiap hari jangan pernah lepas darinya. Seorang akan teranggap sebagai adzakirunallaha katsira, orang yang zikir kepada Allah dengan banyak, di saat dia di dalam sehari membaca minimalnya 100 ayat. 100 ayat. Nah, kalau itu kira-kira berat ya, jangan dipaksakan 100 ayat. Wah, kalau 100 ayat gimana? Gimana ya? Ya jangan 100 ayat. Ya, satu muka. Satu muka saja juga berat karena bacanya masih gradul-gradul misalnya. Ya sudah, paling tidak dibaca, ya. Entah itu ba'da sholat, mungkin sholat subuh ataupun sholat duhur, ya. Waktu istirahat sholat duhur kan masih ada waktu panjang di situ sebelum melanjutkan aktivitas berikutnya. Buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Dikasih tanda besok lagi lanjutnya, dan seterusnya. Sehingga para ulama mereka membagi Al-Quran, ada hizb, ya, kemudian ada juz, kemudian ada ruku, ya kan? Kalau dalam Al-Quran Indonesia itu ada ruku, ada ainnya begitu. Kalau di Al-Quran Arab memang tidak ada. Itu maksudnya adalah supaya kita membiasakan diri membaca minimal satu ruku. Kalau satu ruku itu kan pendek-pendek saja itu. Nah, itu minimalnya dibaca satu ruku. Dan ruku-ruku itu juga masya Allah, jazakallahu khair siapa yang membuatnya itu, masya Allah. Anda lihat pas gitu loh, pemotongan-pemotongan ayatnya itu pas. Jadi apa namanya, kisah-kisahnya dipotongnya itu pas. Kemudian itu tadi, jangan ditinggalkan. Punya amalan andalan, ya, punya amalan andalan. Walaupun mungkin bukan amalan yang besar, tapi kalau itu kita lakukan secara kontinu akan menjadi amalan andalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari, ya, di mana kita sangat membutuhkannya. Nanti di hari akhirat baru akan terasa. Amalan-amalan andalan. Perkara yang itu merupakan sia-sia bahkan mungkin dosa, itu saja dahulu kita, dahulu anak katakan, semoga sekarang tidak, itu kita begitu sangat-sangat menjaganya. Misalnya ini jadwal lanjutan serial misalnya ini, ya, dulu itu kan sangat dijaga sekali, jam sekian pokoknya tidak boleh lepas, satu episode saja lepas, wah rasanya belum sekali. Itu kalau televisi, kalau dulu mungkin lebih, waktu kita kecil itu belum ada televisi, televisi masih hitam putih dan itu pun juga acaranya nggak terlalu menarik. Radio, serial-serial radio kan, wah, sangat asik sekali dulu. Tutur tinular, sahur sepuh, wah, nini pelet. Itu tidak ingin tertinggal sama sekali. Sekali saja itu tertinggal rasanya glow luar biasa. Padahal itu tidak ada manfaatnya. Itu bisa kita. Untuk hal-hal yang seperti itu bahkan istilahnya menghabiskan waktu setengah jam, bahkan mungkin bisa satu jam. Nah, sekarang kita hanya dituntut untuk mengambil satu, bukan satu, katakanlah 10 menit. Ya, 10 menit. 5 menit. 10 menit itu bisa satu muka lebih itu kalau baca Al-Qur'an. Ya. Coba. Apalagi kalau kita bisa melakukannya secara rutin ba'da sholawat. Masya Allah. Jadi amalan-amalan tidak dituntut untuk kita lakukan dengan banyak, tetapi sesuai dengan sunnah. Wa ma idza kana ala ghairi sabilin wa sunnah fa innaha hina idzin takunu muhdatsat wa bidah. Adapun apabila tidak sesuai dengan sabil, tidak sesuai dengan sunnah, maka amalan tersebut menjadi amalan-amalan muhdatsat, amalan-amalan yang diada-adakan dan bid'ah-bid'ah. Fa yu'akhad 'alaiha. Sehingga amalan tersebut justru diancam dengan hukuman atasnya. Wa yakunu 'asyan lillahi jalla wa 'ala biha. Dan dia menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah jalla wa 'ala dengan amalan tersebut. Wa mutbi'an ghair sabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti selain Nabi, selain jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutbi'an ghair sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya mu'minin. Fa yakunu mahma 'amila minal a'mal al-kabirah fa innaha 'ala ghairi huda. Maka sebesar apapun amalan yang dia kerjakan dan sebesar apapun biaya yang dia keluarkan, itu tidak di atas petunjuk. Wallah jalla wa ala la ya'juruhu ala ma afsada fi. Dan Allah tidak akan memberikan pahala pada apa yang dia melakukan kerusakan padanya. Wa inna ma ya'juru man asab fi amali. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala siapa saja yang benar dalam amalannya. Jadi jangan kita terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam kebinasaan. Ini di kampung itu kalau pas acara yang namanya yasinan, tahlilan, pesertanya kok banyak. Dan pulang dapat oleh-oleh. Dapat apa itu namanya? Berkat. Berkat pun kadang ada, ya, ada apa namanya? Kadang ada amplopnya juga kan, gitu. Ada. Jadi memang enak sekali kalau perkara yang bid'ah-bid'ah itu banyak pesertanya, karena memang enak mendapatkan di samping setonnya tidak kemudian istilahnya ngendon-ngendoni, ya kan? Malah justru, ayo berangkat, ayo, ya. Sehingga menjadikan apa istilahnya banyak pesertanya. Banyak peminatnya. Tapi kalau amalan-amalan itu adalah amalan yang sunnah, sudah hati kita, jiwa kita itu merasa awal melakukannya, ya, berat, dikendon-kendoni sama jiwa kita, setan bisik-bisiki lagi, tambah semakin berat. Kalau bukan ditopang dengan iman yang kuat, ya sulit. Sulit. Baik, wa hadza minhu radhiyallahu ta'ala anhu dalilun 'azimun 'ala wujubit tahri. Dan ucapan beliau ini, ucapan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ini, dalilun 'azim, terdapat padanya dalil yang besar akan wajibnya kita itu berhati-hati. Atau tahri di sini artinya adalah pilih-pilih. Tahri sunnah fil a'mal, pilih-pilih as-sunnah di dalam amalan. Amalan di dalam sunnah itu sendiri berperingkat-peringkat, ya, berperingkat-peringkat amalan di dalam sunnah itu. Tidak satu peringkat. Amalan di dalam sunnah, ada amalan-amalan yang ringan, ya, ringan dikerjakan, tetapi pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Ada amalan yang berat, ya, tetapi pahalanya tidak sebesar amalan yang ringan tadi. Sehingga kita harus tahari di dalam perkara-perkara tersebut, sunnah. Di saat ada dua amalan yang masing-masing sama baiknya, mana yang lebih besar nilainya, kan begitu. Contoh saja, gampangannya ini thalabul ilm. Thalabul ilm. Itu kan amalan yang sebetulnya tidak terlalu berat menuntut ilmu. Ya. Menghadiri majelis ilmu. Tetapi tidak ada amalan sunnah yang bisa mengalahkan pahala thalabul ilm. Cari coba. Apa amalan sunnah yang bisa mengalahkan thalabul ilm? Ini jadwal kajian ini sudah ini Ahad. Setiap Ahad. Ya. di musola ini. Musola kan namanya Al Huda, insya Allah. Di musola Al Huda. Kajian setiap Ahad. Ya, saya tidak hadir tapi saya akan melakukan sesuatu yang nilainya sama dengan menghadiri majelis ilmu tersebut. Cari juga kalau bisa. Cari. Kalau ketemu, silahkan gak usah hadiri kajian-kajian ini. Ya, kalau ketemu. Silahkan gak usah hadiri. Tidak ada amalan yang menyamai, apalagi melebihi. Ya. Menyamai saja tidak ada, thalabul ilmi itu. Afdalul a'mal. Ya. Itu adalah thalabul ilmi. Dari amalan-amalan yang sunnah. Sedangkan ini amalan-amalan ini kalau kita mengkaji tentang masalah akidah, perkaranya bukan lagi sunnah. Katakanlah perkara agama yang sunnah yang kita pelajari ahkam faraid misalnya. Ilmu-ilmu tentang waris. Katakanlah sudah ada 1-2 orang yang menggugurkan fardu kifayahnya menjadi sunnah bagi yang lain. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Bahkan sholat, ya, sholat sunnah begitu sampai 1000 rakaat tidak akan bisa menyamai. Para sahabat di antara mereka Abu Hurairah, Abu Dzar mengatakan, sungguh satu ilmu yang saya pelajari, sudah saya amalkan ataupun belum saya amalkan, itu jauh lebih saya sukai daripada 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah. Siapa yang kuat? Itu pun kalau kuat masih kalah. Jadi dalam perkara ini harus ditimbang-timbang, tahari amal. Terkadang kita menyepelekan perkara-perkara yang seperti ini. Dan terkadang juga setan memang pintar, dia membukakan beberapa pintu-pintu amalan kebaikan untuk menghalangi dari satu amalan yang besar ini. Misalnya mau kajian, ternyata di situ anaknya rewel, istrinya juga minta supaya ini dan itulah, ini bantu istri itu juga amalan. Masya Allah, anak rewel kamu, ya, kamu gendong anak itu juga berpahala, betul apa enggak? Kasih sayang kepada anak itu amalan besar, kepada istri. Tujuannya saya tahun supaya tidak datang kepada majelis ilmu, membukakan pintu-pintu kebaikan untuk, ya, kemudian menghalangi dari amalan yang lebih besar. Karena di sini saya menyatakan taharis sunnah fil a'mal wa ala wujubi ma'rifatil ilmi bi anwa'ihi fi masail tauhid wa ala wujub, dan atas wajibnya ma'rifatul ilm, mengenal ilmu dengan berbagai macam ragamnya dalam kaitannya dengan masalah-masalah tauhid wa fi masailil amal, dan masalah-masalah amaliyah, li'annahu ma dhalla man dhalla fi hadhil ummah illa bittiba'ihi ghairas sabil was sunnah fi masailil aqidah wa fi masailil amal. Karena tidaklah sesat orang yang sesat daripada umat ini kecuali disebabkan karena dia ittiba ghairis sabil wa sunnah. Dia mengikuti selain daripada sabil dan sunnah. Baik dalam masalah akidah ataupun masalah amaliyah. Jadi kalau ada di sana kajian yang dibahas masalah-masalah akidah, masalah manhaj, ya, masalah tauhid, maka jangan pernah untuk disepelekan. Kebutuhan kita sangat di situ. Bahkan itu fardu ain untuk bisa mengetahui perkara-perkara tersebut, rincian-rincian perkara tersebut. Karena perkara ini telah diwajibkan, thalabul ilm dalam perkara ini telah diwajibkan, sehingga tidak ada udzur bil jahal dalam perkara ini. Kecuali bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mendapatkannya. Dia tinggal di puncak gunung, tidak ada sama sekali jalan bagi dia untuk menuntut ilmu perkara tersebut. Baru mungkin dia dapat, ya, dapat udzur karena ketidaktahuan. Tetapi orang yang tinggal dalam keadaan memungkinkan untuk dia belajar, tetapi dia tidak belajar dalam perkara ini, maka tidak ada udzur bil jahal dalam perkara tersebut. Tidak ada udzur. Sehingga ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jangan menjadi orang yang takut nanti kalau saya tahu, saya jadi dosa ini, dosa itu. Kan ada orang seperti itu, ya. Takut menghadiri majelis ilmu. Nah, nanti kalau saya tahu ini halal, ini haram, nah repot nanti. Dia merasa kalau tidak tahu itu mendapatkan udzur dari Allah. Lah, abadan. Ya. Antum bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Beda tidak tahu dengan tidak mau tahu. Ya. Ini jalan untuk tahu ada, kamu gak mau tahu, gak mau datang. Ini beda. Ya. Wahatta semua orang yang di sekitar, yang mereka tahu tentang adanya kajian seperti ini, dia tidak datang, jadi hujah di Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan, tetapi kalian tidak menghadirinya. Sudah ada kajian-kajian, tetapi kalian tidak mau menghadirinya. Menjadi hujah atas mereka. Tidak ada uzur. Wallahul musta'an. Jadi demikian apa yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.